Keroncong salah satu irama yang indah melekat dalam hidupku. Dan lagu keroncong rindu jauh-jauh menuju dirimu waktu keroncong. Salah satu irama yang indah melekat dalam hidupku. Oh, berlagu membawa pendengarkan bermimpi Ramadan lagu keroncong rindu jauh-jauh menusuk lembut hatimu, senanglah senang diri.